Rahim menulis Syekh Ahmad Syakir, yaitu dirakan oleh Imam Ahmad, bahwa fase kelima akan menjadi fase Islam memimpin kembali seluruh dunia. Nah, sebelum fase kelima, fase keempat dulu. Kita sedang ada di fase keempat. Di fase kelima, Allah berfirman dalam surat An-Nur ayat 55. وَلَا يُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا. Di fase kelima, Allah pasti akan tukar semua rasa takut yang menghantui kamu dengan rasa aman. Apa ini syaratnya kaum muslimin? Apa ini syaratnya? Isyaratnya berarti sebelum fase kelima terjadi, seluruh kita akan dalam ketakutan yang sangat. Rasa takut ini sengaja dibuat, dicetak oleh para penjahat-penjahat yang sedang berkuasa di muka bumi di penghujung fase keempat. Mereka yang membuat, mereka yang menteror. Siapapun orang-orang yang berbau-bau agama, jangankan anaknya jadi hafiz lagi, jangankan keluarganya mengondokkan di pesantren lagi, jangankan, pokoknya ada dia muslim saja, dia sudah akan dibenci dan dia akan diteror. Jadi ini ujian, ini pasti. Nah, saat penghujung fase keempat akan berakhir, kamu seluruhnya akan ada dalam ketakutan. Sehingga fase kelima, kami tukar semua rasa takut itu dengan rasa aman. Kembali kita kepada awal ayat, wahai kaum muslimin. Kembali kita kepada awal ayat. Di awal ayat kita menyampaikan bahwa wala nabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju'. Yang kedua urutan di ayat ini adalah wal ju' dan rasa lapar. 155 ya, surat Al-Baqarah ayat 155. Wal ju', rasa lapar. Sekarang ketakutan. Semua orang takut, takut diteror dan juga takut dengan ancaman-ancaman bencana, petaka dan juga mewabahnya penyakit di mana-mana. Orang semua ketakutan. Waljuh dan kelaparan. Nah, Nabi berkata di akhir zaman, kamu nanti akan sampai ke tingkat berbunuh-bunuhan dan bahkan tetangga rela membunuh tetangganya sendiri. Ini hadis Sahih Bukhari di dalam kitab Al-Adabul Mufrad. Kamu akan membunuh tetanggamu sendiri karena berebutan sepotong roti yang ada di tangan tetangga karena lapar. Waljuh dan rasa lapar. Sekarang akibat COVID, banyak orang-orang yang terlockdown. Mereka tidak boleh keluar, mereka tidak boleh beraktivitas. Pertanian-pertanian akhirnya menjadi gagal. Panen-panen akhirnya tidak bisa dipanen dan menjadi rusak. Ditambah lagi bencana-bencana besar yang terjadi di berbagai negara di seluruh dunia, termasuk Indonesia. Dan ini menghambat terjadinya produktivitas yang efektif buat biji-bijian makanan yang akan bisa mempertahankan hidup kita ke depan. Maka dalam waktu yang tak lama lagi, ayat ini akan bersambung dari khauf kepada ju'. Sudahlah takut masih menyelimuti kita, datang pula bencana kelaparan di mana-mana. Wa naqsim minal amwali wal anfusi wat thamarat. Dan juga akan terjadi naqs. Naqs itu adalah berkurangnya harta kita, berkurangnya tanam-tanaman, berkurangnya buah-buahan, berkurangnya kepemilikan kita, bahkan anggota keluarga kita akan banyak yang meninggal. Ini ayat loh ya, ini ayat surat Al-Baqarah ayat 155. Ujian yang akan datang ke depan bukan hanya sekedar rasa takut sekarang ini, bukan hanya sebentar lagi kelaparan di mana-mana, tapi kekurangan daripada harta benda. Kita akan mengalami kekurangan harta benda. Duit kita tersedot, tabungan kita terambil, simpanan-simpanan emas kita terjual demi bisa menyambung dan mempertahankan hidup. Tak lama lagi adalah terjadinya banyak kematian. Wal anfus, banyaknya keluarga kita yang mati. Bahkan bisa jadi diri kita juga terancam. Akan banyak sekali kejadian besar yang mengerikan. Bencana alam, peperangan, pembunuhan, dan sebagainya yang menyebabkan banyak nyawa yang melayang. Wabashiris sabirin. Penutup ayat adalah berilah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Orang-orang yang sabar itu siapa? Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Orang-orang yang sabar, orang-orang yang berprinsip, kita ini memang milik Allah dan kita semua pasti pulang kepada Allah. Jadi enggak gelisah dia. Mau mati, mati ajalah. Yang penting mampu masih hidup, saya akan terus beribadah pada Allah, saya tidak akan bermaksiat, saya akan terus perjuangkan agama Allah dan saya akan manfaatkan hidup ini sebaik-baiknya. Tapi kalau memang sudah jadwalnya mati, mau dibunuh orang, mau saya dalam perang, mau saya kena bencana alam, ya sudah, dia enggak akan gerisau. Dia akan yakin, dia akan tenang. Begitu juga masalah harta. Sekarang lagi dikasih oleh Allah, besok diambil balik. Memang bukan punya saya, tapi selama di tangan saya akan pakaikan harta ini untuk menegakkan agama Allah, untuk beribadah kepada Allah. Saya pakai untuk memakan yang halal-halal, dan untuk keluarga saya dan keluarga dan semua anak keturunan saya. Dan saya kalau diambil oleh Allah, saya tidak akan kecewa, karena ini memang punya Allah. Jadi orang yang begitu prinsipnya, ini memang punya Allah. Kapanpun diambil oleh Allah, ya sudah, saya mau apa? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ulaika 'alaihim shalawatun min rabbihim wa rahmah. Inilah orang-orang yang mendapatkan doa dari Allah dan mendapatkan rahmat. Allah akan berikan kepadanya ketenangan dan rahmat karena dia berprinsip begitu. Yang penting dia sabar. Makanya wabasyiris shabirin. Berilah kabar gembira kepada orang yang sabar, persis dengan yang diungkapkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di akhir zaman, senjata kamu supaya kamu kuat bertahan hanyalah sabar, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sabar. Sabar dalam mentaati Allah, sabar dalam mengibadahi Allah, sabar dengan tetap tidak melakukan maksiat kepada Allah sesempit apapun keadaan. Sabar, dan sabar dalam perjuangkan agama Allah subhanahu wa ta'ala. Hanya sabarlah yang bisa dilebihkan sekarang ini. Mau melawan kita, apa yang bisa kita lawan? Melawan tantangan alam, melawan bencana alam, apa yang bisa dilawan? Melawan penguasa yang zalim, bagaimana cara melawannya? Kita enggak punya apa-apa. Ya sudah, sabar. Sabarlah terus dalam ibadah, sabarlah terus dalam meninggalkan maksiat, sabarlah terus dalam berdoa dan yakinlah kepada Allah, sabarlah terus dalam perjuangkan agama Allah di lingkungan terdekat yang bisa kita sentuh dengan apa yang kita punya. Sabarlah, dan jangan pernah tiarap, jangan pernah menyerah, jangan pernah mengalah, jangan pernah mundur, dan jangan pernah putus asa. Sabarlah, cuma itu yang bisa kita buat hari ini. Dan bersiap-siaplah mendapatkan kabar gembira. Wabashiris sabirin. Dan bergembiralah orang-orang yang sabar, karena Allah mencintai mereka. Wallahu yuhibbus sabirin. Allah mencintai orang-orang yang sabar. Wallahu ma'asabirin. Allah akan membersamai orang-orang yang sabar. Dan Allah pasti tolong, Allah akan menangkan pada akhirnya orang-orang yang sabar. Astaghfiru rabbakum innahu kana ghafara. الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. أما بعد عباد الله، اسمعوا قول ربكم، اسمعوا قول ربكم عز وجل إذ قال في محكم تنزيله إن الله مع الصابرين، واسمعوا قوله عز وجل والله يحب الصابرين، واسمعوا قوله عز وجل وكان حقا علينا نصر المؤمنين. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل وسلم على هذا النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا سميع قريب مجيب الدعوات. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين في كل بلد من بلاد المسلمين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم انصر المظلومين والمضطهدين من المؤمنين المستضعفين. اللهم يا ناصرنا، اللهم يا منزل الكتاب.